Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan pasal yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, Al-Ma'asi Tumridul Qulub, kemaksiatan-kemaksiatan akan menjadikan kalbu-kalbu pelakunya berpenyakit. Beliau menyebutkan sebuah ayat dari surat Al-Infitar ayat 13 dan 14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik, yang melakukan amal baik, amal kebaikan, mereka dalam kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa kemaksiatan, mereka akan masuk ke dalam neraka ataukah di dalam siksaan. Ayat ini beliau jelaskan nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada orang-orang yang melakukan amal kebaikan, amal soleh ini di dalam tiga alam, alam dunia, alam barzakh, alam kubur, demikian pula alam akhirat. Dan sebaliknya, hukuman siksa dari Allah Azza wa Jalla juga demikian akan ditimpakan kepada para pelaku maksiat di tiga alam. Alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Nah, kemudian terakhir beliau menyebutkan sebuah ayat, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Siapa saja yang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memuliakannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian kita masuk pada pasal berikutnya. Faslun al-ma'asi tu'mil basirah. Kemaksiatan-kemaksiatan akan membutakan pandangan. Kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, wa min uqubatiha annaha tu'mi basiratal qalbi. Di antara akibat dari kemaksiatan-kemaksiatan, bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan itu akan membutakan pandangan, penglihatan kalbu seseorang. Naam, mata hati seseorang. Wa tutmisu nurahu, dan akan mematikan, memadamkan cahaya dari kalbu seseorang. Wa tasuddu turuqal ilmi, akan menutup jalan-jalan ilmu sampai kepadanya. Wa tahjubu mawaridal hidayah, dan akan menutup, menghalangi sebab-sebab sampainya hidayah kepada dia. Wa qad qala Malik li Syafi'i, sungguh Al-Imam Malik telah mengatakan kepada Asy-Syafi'i, kepada sang murid, lama jitama'a bihi, ketika ilmu agama dipandang, dilihat oleh Imam Malik, terkumpul pada Al-Imam Syafi'i. Wa ra'a tilkal makhayil, dan Imam Malik juga memperhatikan adanya ya al-makhayil, jamak dari makhilah ay al-madhinah, ya tempat-tempat ataukah perkiraan-perkiraan yang akan bisa menjadikan ilmu tersebut sirna. Maka nasihat dari Al-Imam Malik kepada muridnya, yakni Al-Imam Syafi'i, inni arallaha ta'ala qad alqa 'alaika nuran, sungguh aku telah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan cahaya ilmu kepadamu. Fala tutfi'uhu bidhulmatil ma'siyah, maka janganlah engkau mematikan ilmu tersebut dengan kegelapan maksiat. Jadi yang namanya maksiat ini diibaratkan seperti kegelapan, kemudian ilmu diibaratkan seperti cahaya. Ketika ilmu agama ini semakin banyak, semakin kokoh dan kuat pada kalbu seorang hamba, maka akan semakin terang penglihatan kalbu hamba tersebut. Namun kalau seandainya yang semakin kuat dan semakin banyak adalah kemaksiatan, maka berarti kalbunya akan semakin gelap, cahayanya akan semakin tertutupi oleh kegelapan-kegelapan maksiat tadi. Sehingga ini sangat berbahaya sekali, sehingga sang guru Al-Imam Malik memberikan wejangan khusus kepada sang murid Al-Imam Syafi'i agar beliau menjauhi dari yang namanya kemaksiatan. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, wa la yazalu hadzan nur yab'ufu wayat mahil, dan senantiasa terus-menerus cahaya ilmu ini tadi, cahaya kalbu seseorang akan yad'uf, akan lemah, wayat mahil, yang kemudian akhirnya sirna, padam. Wadhullamul ma'asiyah yaqwa, kemudian kegelapan maksiat akan menguat, akan kokoh. Hatta yasirul qalbu fi mithli lailil bahim, sehingga kalbu hamba tersebut seperti berada atau seperti malam yang gelap, malam yang gulita, karena tidak ada sama sekali ya cahaya di tempat tersebut. Fakam mim mahlikin yasputu fihi wala yubasiru. Betapa banyak tempat-tempat yang membinasakan, tempat-tempat yang membahayakan. Ada lubang, ya, ada parit yang yasputu fihi, orang berjalan terjatuh di dalamnya, terperosok, ya, terjerembab. Wala yubasiru, dalam keadaan yang sedang berjalan di tengah, ya, malam yang gulita tadi, tidak bisa melihatnya. Jalan dengan nyaman, dengan santainya, ternyata tidak sadar, tidak diketahui, di depannya terdapat lubang, di depannya terdapat parit. Naam, dia jatuh di situ. Naam, ada yang kakinya terkilir, ada yang sampai patah tulang, dan semisalnya. Nah, inilah ketika kalbu sudah tidak ada cahaya ilmu lagi, gelap gulita. Nah, bagaikan malam yang gulita. Ka'ama kharaja bil-lail, bagaikan seorang yang buta. Kharaja bil-lail, dia keluar berjalan di malam hari. Orang buta yang melakukan perjalanan di malam hari. Fi tariqin dzati mahalik wa ma'atib, dia melewati jalan yang penuh dengan, ya, lubang, penuh dengan perkara yang atau tempat-tempat yang mengkhawatirkan, yang akan membinasakan dia. Nah, tentulah orang yang buta ini tadi sangat-sangat dikhawatirkan ketika dia jalan sendirian, sementara di sepanjang jalan itu banyak tempat-tempat yang akan menjadikan dia binasa. Faya izzatas salamah, duhai betapa mulianya keselamatan, betapa tingginya keselamatan. Waya sur'atal atab, duhai betapa cepatnya dia akan binasa, dia akan, ya, terperosot dalam tempat yang menjadikan dia, ya, tersungkur di dalamnya, karena dia tidak bisa melihat, ya, berjalan di tengah gelapnya malam. Tayyib, berjalan di jalan yang penuh dengan, ya, lubang, jalan yang penuh dengan perkara-perkara yang membinasakan dia. Thumma taqwa tilkal zulumat, kemudian ketika kegelapan itu semakin kuat. Wa tafidu minal qalbi ilal jawarih, karena semakin kuatnya kegelapan tersebut, kemudian merembet, mengalir, ya, menjalar, awalnya dari kalbu sampai kemudian ke seluruh anggota badannya. Naam, terjangkiti seluruh anggota badannya. Fayaghshal wujuha minha sawadun, menyebabkan wajahnya tertutupi dengan kegelapan, menghitam. Awalnya kalbunya saja yang menghitam, gelap, yang kemudian merembet ke anggota badannya, sampai kemudian wajahnya pun, ya, terkena noda hitam tadi. Bihasabi quwwatiha wa tazayyudiha, sesuai dengan kuat dan bertambahnya kemaksiatan, kegelapan yang dia lakukan tadi. Faidha kana indal mauti zaharat fil barzakh, kalau seandainya dia sedang sakaratul maut, maka kegelapan itu akan nampak di alam kuburnya, di alam barzakhnya. Famtala al qabru zulmatun, akhirnya kuburannya penuh dengan kegelapan. Kama qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, inna hadhil qubura mumtali'atun ala aliha zulmatan wa inna allaha munawwiruha bisolati alaihim. Sesungguhnya kuburan ini memenuhi atas penghuninya kegelapan, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerangi kuburan tersebut dengan doaku atas orang tadi ataukah atas isi ataukah penghuni kuburan tersebut. Sehingga di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi menggambarkan kepada kita, naam, kuburan ataukah alam barzakh, alam kubur yang sedang beliau lewati tadi atau yang sedang beliau doakan penuh dengan kegelapan, ya, siksa ataupun adab dari Allah Azza wa Jalla, yang kemudian Allah Azza wa Jalla pun memberikan cahaya penerang di alam kubur orang tersebut disebabkan solawat ataukah doa kebaikan dari Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa idza kana yaumul ma'ad wa hasyrul ibad, maka kalau seandainya hari kembali, hari kebangkitan sudah tegak, sudah terjadi, demikian pula dikumpulkannya hamba manusia sudah terjadi, alatil wujuhu uluwan zahiran yarahu kullu ahad, maka wajah-wajah akan tinggi, naik, nampak, terlihat, bisa disaksikan oleh setiap orang yang ada ketika itu. Hatta yasirul wajhu, sehingga jadilah wajah orang tersebut aswad, menghitam, mitlul humamah, bagaikan arang, karena saking banyaknya dosa kemaksiatan yang dia perbuat, yang dia bawa mati, menjadikan wajahnya menghitam bagaikan arang. Fayalaha uqubatan la tuwazinu ladzatid dunya bi ajma'iha min awwaliha ila akhiriha. Duhai betapa sedihnya, betapa kasihannya dia merasakan mendapatkan siksa azab yang mana azab dan siksa tersebut sama sekali tidak sebanding dengan kelezatan, kenikmatan dunia seluruhnya yang dia peroleh dari awal sampai akhirnya. Kemaksiatan yang dia rasakan, kelezatan yang dia peroleh tidak sebanding dengan siksa dan azab hukuman yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepadanya. Sungguh betapa kasihan dia. Fa kaifa biqistil 'abdi al-munghassil munkadi aw al-munkid al-mut'ib fi zamanin innama huwa sa'atun min hilmin fallahul musta'an. Bagaimana tidak seorang hamba mendapatkan bagian yang sulit, yang kurang, demikian pula membuat dirinya capek, fi zamanin, ya, pada satu waktu, innama huwa sa'atun min hilmin, dan ternyata itu cuma sesaat tur, atau itu pun juga dalam mimpi saja. Nah, bagian yang diperoleh oleh pelaku maksiat di dunia ini, yang melanggar syariat, ya, dengan susah, payah, letih, capek, naam, juga dengan waktu yang sesaat saja, itu pun bagikan di alam mimpi semata, ya, karena tidak kekal, tidak abadi, tidak seperti dalam kehidupan akhirat. Fallahul musta'an, maka hanya Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita meminta pertolongan. Sehingga kesimpulan dari pasal ini, seperti yang beliau sebutkan, bahwa al-ma'asi tu'mil basirah, perbuatan-perbuatan maksiat akan menjadikan pandangan-pandangan hati seseorang menjadi buta. Ibaratnya seperti orang yang buta, tidak bisa melihat, dia berjalan di tengah gelapnya malam yang gulita, menyusuri jalan penuh lubang, penuh ya perkara yang membahayakan. Kemudian beliau juga sebutkan tadi, ya, kalbunya menghitam, jasadnya menghitam, sampai akhirnya wajahnya juga ikut menghitam disebabkan dosa yang dia lakukan. Kemudian kata beliau, faslun al-ma'asi tusghirun nufus. Kemaksiatan-kemaksiatan akan mengerdilkan, mengecilkan jiwa-jiwa seseorang. Wa min uqubatiha annaha tusghiru an-nafsa wa tuqmi'uha. Dan diantara akibat dari perbuatan-perbuatan dosa, bahwasanya dosa-dosa itu akan menjadikan jiwa seseorang menjadi kecil, menjadi ciut, menjadi kerdil. Wa tuqmi'uha, dan menjadikan jiwa pelakunya rendah, hina. Wa tudsiha, dan menjadikan jiwa tersebut jatuh, tersungkur. Wa tuhqiruha, dan akan menjadikan jiwa tersebut ya hakir, hina. Naam, tidak bernilai di tengah-tengah masyarakatnya, apalagi di hadapan Allah Azza wa Jal. Hatta tasira asgharu syai'in wa ahqaru. Sampai-sampai nyawa ataukah jiwa orang tersebut merupakan perkara yang paling kecil dan perkara yang paling hinanya, yang paling rendahnya, yang paling jeleknya. Kama anna ta'ata tunmiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Sebagaimana ketaatan akan menjadikan jiwa seseorang semakin bertambah kekuatannya, wa tuzakkiha, semakin berbuah, semakin naam bertambah ya barokahnya, wa tukabbiruha, dan semakin membesarkan ya jiwa tersebut. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung siapa saja yang membersihkan jiwanya, dan sungguh telah celaka, telah merugi siapa saja yang mengotori jiwanya. Mana dari ayat ini, qad aflaha man kabbaraha wa a'laha bi ta'atillahi na'am wa adharaha. Sungguh telah beruntung, telah sukses siapa saja yang membesarkan jiwanya, meninggikan jiwanya, menampakkan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia melaksanakan ketaatan kepada Allah azza wa jalla, maka jiwanya akan semakin besar, jiwanya akan semakin tinggi, dan jiwanya akan semakin nampak ke permukaan. Wa qad khasira man akhfaha wa haqaraha atau wa haqaraha wa saghuraha bi ma'siyatillah. Dan sungguh telah merugi siapa saja yang menyembunyikan jiwanya, menghinakan jiwanya, mengecilkan jiwanya dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, wa aslu tadsiyah, asal dari kata tadsiyah, ya, qad wa qad khaba man dassaha. Naam. Asalnya adalah al-ikhfa, menyembunyikan. Naam. Dan masuk dalam pembahasan ini firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl ayat 59. Am yadussuhu fit turab. Apakah dia menyembunyikannya, memasukkannya ke dalam tanah, ke dalam bumi? Ini terkait dengan ya kebiasaan orang Arab dahulu masa jahiliyah, ketika mereka tidak suka kalau mendapatkan anak ataukah keturunan anak perempuan. Ya, akhirnya ketika lahir bayi perempuan, kemudian langsung oleh mereka dikubur hidup-hidup, dimasukkan ke dalam tanah. Nah, ini yadusu, disembunyikan, karena itu berupa apa? Mereka yakini itu berupa aib, ya, cacat, perkara yang jelek, ya, di sisi masa jahiliyah ketika itu. Nah, ini at-tadsiyah, yakni al-ikhfa, menyembunyikan. Fal'asi yadussu nafsahu fil ma'siyah. Yadussu nafsuhu fil ma'siyah. Taib, nafsahu. Maka pelaku maksiat, dia memasukkan jiwanya, ya, menghancurkan jiwanya, menyembunyikan jiwanya ke dalam kemaksiatan. Wa yukhfi makanaha, kemudian menyembunyikan tempatnya. Yatawara minal khalqi min su'i ma ya'ti bihi. Dia pun ya menyembunyikan diri dari makhluk, dari hayal arame, disebabkan jeleknya apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Nah, menyendiri, menyepi, tayat ngumpet. Qadin qama'a 'inda nafsihi. Dia menyendiri, ya, dengan dirinya. Wangkoma indallah, dan dia menyendiri, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wangkoma indal khalqi, juga menyendiri dari makhluk seluruhnya. Fata'atu wal birru tukabbirun nafsa wa ta'uzzuha atau wa tu'izzuha wa tu'liha. Kemudian ketaatan dan kebaikan, amal soleh, amal kebaikan, itu akan membesarkan jiwa, akan memuliakan jiwa, dan akan meninggikan jiwa seseorang. Hatta tasira ashrafa syai'in, sehingga kemudian jiwa orang tersebut menjadi jiwa yang paling bagusnya, yang paling mulianya. Wa akbar, yang paling besarnya. Wa azka, huwa a'la, yang paling bersih dan yang paling tinggi. Naam. Ini kalau seandainya seorang hamba melakukan ketaatan. Naam. Wa ma'a dzalik, namun meskipun demikian, fa hiya adallu syai'in wa ahqara. Hamba yang melakukan ketaatan tadi, jiwanya menjadi yang paling rendah, yang paling hina, yang paling kecil. Lillahi ta'ala, karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, betul-betul menghinakan diri, betul-betul merendahkan diri, betul-betul menghamba. Ya. Naam, betul-betul tunduk, patuh. Naam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla balas dia, naam, kalbunya, jiwanya menjadi yang paling mulia, yang paling besar, yang paling bersih dan yang paling tinggi di sisinya. Sehingga beliau menyebutkan setelahnya, wa bi hadzal dzulli, maka dengan sebab dia menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, hasolalaha hadzal 'izzu, maka terwujudlah untuknya, baginya, kemuliaan ini, wasyaraf dan kemuliaan tadi. Naam. Dia menjadi mulia, dia menjadi tinggi, wanumu, semakin bertambah barokahnya. Fama saghharun nufusa mithlu ma'siyatillah, maka tidak ada yang bisa menyebabkan jiwa-jiwa seseorang itu kecil, hina, dina, dibandingkan naam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang bermaksiat, ya, menjadikan dia kerdil, hina, dina di hadapan manusia, di hadapan Allah Azza wa Jalla lebih-lebih lagi. Wa ma kabbaraha wa syarrafaha wa rafa'aha mithlu ta'atillah, dan tidak ada yang sebanding yang bisa membesarkan jiwanya, yang bisa memuliakan jiwanya, yang bisa mengangkat jiwanya seperti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun dia dengan menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, ya, kepala disajarkan dengan kakinya ketika sujud dan semisalnya, maka dengan itu Allah Azza wa Jalla pun akan mengangkat derajatnya, akan mengangkat kemuliaannya, dan akan membesarkan jiwanya. Naam. Kemudian kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, faslun al-asi fi sijni syaitan, pelaku maksiat dia berada dalam penjaranya syaitan, dalam selnya syaitan. Naam. Wa min uqubatiha, kata beliau, annal asiya daiman fi asri syaitanihi wa sijni syahwatihi. Di antara akibat kemaksiatan, bahwa pelaku maksiat senantiasa dalam tawanan syaitan, senantiasa dalam penjara syahwatnya. Jadi dia bagaikan seorang yang ditawan oleh syaitan, dia bagaikan dipenjara oleh syahwatnya. Wa quyudi hawahu, dan dia berada dalam jerat-jerat hawa nafsunya. Fahuwa asirun masjunun muqayyad, sehingga pelaku maksiat itu orang yang tertawan, orang yang terpenjara, dan orang yang terbelenggu, terikat, terjerat. Wala asira aswa'u halan, tidak ada tawanan yang paling jelek keadaannya, min asirin, dibandingkan seorang tawanan, asarahu a'da aduwin lahu, yang ditawan oleh musuh yang sangat benci kepadanya. Ya, jadi kan tawanan itu macam-macam. Ya, ada yang diperlakukan dengan ya biasa saja, ada yang diperlakukan dengan kasar. Naam, bahkan ada yang ya ditawan tapi masih naam dimuliakan. Naam. Lah kata beliau, tidak ada seorang tawanan yang paling jelek keadaannya dibandingkan seseorang yang ditawan oleh musuh yang sangat benci kepadanya. Ya, musuh berhasil menawan dia, padahal musuhnya itu tadi sangat benci kepada dia. Namus dintakian itu ya. Nah, tidak dimuliakan, tidak dihargai, nah, dihinakan. Inilah kondisi orang yang tertawan. Nah, yang paling jelek kondisinya. Wala sijna adhyaqu min sijnil hawa, tidak ada penjara yang paling sempit dibandingkan penjara hawa nafsu. Kalau misalkan ada penjara ya 1x1, 6 atau 1,5 meter x 1,5 meter sehingga berdiri terus, Nah, ternyata ada yang lebih sempit daripada itu, yakni penjara hawa nafsu. Ya. Karena ketika seorang sudah terpenjara oleh hawa nafsunya, ya, meskipun terkait dengan harta dia sudah memiliki satu gunung, na'am, gunung emas, sudah memiliki satu lembah, lembah emas, hatinya masih sesak, dadanya masih sumpek, karena belum bisa meraih dua lembah emas ataukah dua gunung emas. Nah, ketika dia sudah melakukan satu kemaksiatan, hatinya masih sumpek, ya, hatinya masih sempit karena dia belum melakukan kemaksiatan yang lainnya. Maka ini bagikan penjara, ya, lebih sempit penjaranya dikarenakan dia dipenjara oleh hawa nafsunya. Wala qaida as'abu min qaidi syahwah. Tidak ada jerat-jerat tali yang paling sulit untuk dilepaskan, untuk melepaskan dan membebaskan diri darinya, min qaidi syahwah, dibandingkan jerat-jerat syahwat. Naam. Fa kaifa yasiru ila Allah wa daril akhirah? Bagaimana mungkin dia bisa berjalan, meniti, melaju menuju Allah Azza wa Jalla dan kehidupan akhirat, negeri akhirat? Qalbun ma'sur, masjun, muqayyad. Seorang yang kalbunya tertawan, kalbunya terpenjara, na'am, dan kalbunya terjerat, terikat, terbelenggu. Wa kaifa yakhthu khutwatan wahidah? Bagaimana mungkin dia mampu untuk melaju, berjalan menghadap Allah Azza wa Jalla menuju kehidupan akhirat? Ya, yakhthu khutwatan, melangkahkan satu langkah kaki saja, tidak mungkin, tidak bisa. Karena dia terpenjara, nam, tertawan, terikat. Naam. Fa idza quyidal qalbu taraqathu al afat min kulli janibin bihasabi quyutihi. Maka kalau seandainya kalbu seseorang sudah terikat, akhirnya berbagai macam mara bahaya pun akan menghampiri dia, akan mendekati dia, min kulli janib, dari segala arah, dari segala sisi, bihasabi quyutihi, sesuai dengan jerat-jerat, ya, belenggu yang mengikatnya. Ibaratnya, ya, ada lalat mencok di mukanya, dia tidak bisa mengusirnya. Ada nyamuk yang menyerang dia dengan menggigitnya, dia tidak mampu untuk membunuhnya. Nah, sudah terikat. Astagfirullah. Ayo, barakallahu fi. Nah, tayyib. Berbagai macam mara bahaya menghampiri dia, sementara dia tidak mampu untuk melawan diri, menahan diri dan membela dirinya. Naam. Wa mathalul qalbi mathalut ta'ir. Perumpamaan kalbu ini bagaikan burung. Kullama 'ala ba'uda 'anil afat. Kalau burung itu semakin tinggi terbangnya, maka akan semakin jauh dari mara bahaya. Naam. Karena kalau semakin turun, bisa jadi ular siap-siap menerkannya, bisa jadi harimau siap-siap mengincarnya, singa, belum lagi yang suka berburu dengan, ya, panah ataukah dengan enam senapan angin. Nah, namun burung itu kalau semakin tinggi, ya, maka akan semakin selamat, kata beliau. Wa kullama nazala istawhashathul afat. Dan kalau sania burung itu semakin turun, semakin ke bawah, maka, ya, sangat mengkhawatirkan dia akan, naam, tertimpa mara bahaya. Tayyib. Wa fil hadith, dalam sebuah hadith, tapi hadith ini dhaif, didhaifkan oleh al-imam al-albani dalam Mishkatul Masabih, jilid 1 halaman 65. Mishkatul Masabih, jilid 1 halaman 65. Naam. Asyaitonu dhi'bul insan. Syaiton dalam bahasa Jawa setan. Setan itu, ya, serigalanya manusia. Jadi akan menerka manusia itu adalah setan. Nah, tapi hadisnya lemah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa kama anna syatallati la hafidhalah. sebagaimana kalau seandainya ada kambing, ya, allatilla hafidholaha, kambing ini tidak ada pemiliknya, tidak ada yang mengawasinya, tidak ada yang menggembalanya. Wahya baina dhi'abi, sementara kambing ini tadi berada di tengah-tengah segerombolan dari serigala. Niscaya serigala ini tadi sifatnya sari'atul atab, ya, cepat dalam menyergap, memangsa, menerkam. Ya. Fakadal abdu idza lam yakun alaihi hafidun minallah, maka demikian inilah kondisinya seorang hamba kalau sania dia tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Bagikan, ya, kambing berada di tengah-tengah serigala yang ganas, yang buas. Ya. Fadhibuhu muftarisuhu walabud, maka serigalanya, ya, akan menerka dia, akan menerkam dia, dan itu pasti. Naam. Wa inna ma yakunu alaihi hafidun minallah bitaqwa, dan hanyalah seorang hamba akan mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla, naam, dengan melakukan takwa, melaksanakan perintah dan meninggalkan segala larangannya. Fahiya wiqayatun, maka ketakwaan ini merupakan, ya, tameng. Wajunnah, perisai. Hasinah, bainah wa baina dhibihi, yang menjadi benteng, menjadi pelindung antara dia dengan serigala yang mengintainya. Kama hiya wiqayatun bainahu wa baina uqubatid dunya wal akhirah, sebagaimana ketakwaan ini menjadi benteng, pelindung antara dia dengan, ya, hukuman, siksaan di dunia maupun di akhirat. Wa kullama kanat isyatu aqraba min ar-ra'i, maka sebagaimana kambing itu semakin dekat dengan penggembalanya, kanat aslama min adh-dhibi, maka kambing yang semakin dekat dengan penggembalanya tadi akan semakin, ya, besar selamat kemungkinannya dari sergapan serigala yang sedang mengintainya. Naam. Wa kullama ba'udan 'anil ra'i, dan semakin kambing tadi menjauh dari penggembalanya, kanat aqraba ilal halak, maka kambing itu akan semakin dekat menuju kebinasaan karena di sana ada serigala yang mengintainya. Naam. Fa aslamu ma takunu syatu idza qurbat minar ra'i, sehingga yang paling besar kambing itu akan selamat apabila dia semakin dekat dari penggembalanya. Wa innama ya'khudhu dhibu al-qasiyah minal ghanam wa hiya ab'adu minar ra'i, dan hanyalah seekor atau serigala itu akan menerkam, ya, dari kambing yang ada, naam, al-qasiyah, ya, ini ab'adu minar ra'i, ketika kambing tadi jauh dari, naam, penggembalanya. Tayyib. Wa aslu hadza kullihi, inti dari semuanya ini tadi adalah annal qalba kullama kana ab'adu, kullama kana ab'ada minallah, yang namanya kalbu semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla, kanatil afatu ilaihi asra, maka mara bahaya itu akan semakin cepat menimpanya. Wa kullama qaruba minallah ba'udat anhul afat, dan kalbu seorang hamba itu apabila semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka mara bahaya pun akan semakin jauh dari dia. Wal bu'du minallahi maratib, jauh dari Allah Azza wa Jalla ini bertingkat-tingkat. Ba'duha ashaddu min ba'din, sebagiannya lebih parah, lebih jauh dibandingkan yang lain. Fal ghuflah, maka lalai dari zikir dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tub'idul 'abda 'anillah, itu akan menjadikan seorang itu hamba, seorang hamba itu jauh dari Allah azza wa jalla. Wa bu'dul ma'siyah a'dhamu min bu'dil ghaflah. Sedangkan ya jauh yang disebabkan oleh kemaksiatan ini lebih dibandingkan jauh yang disebabkan oleh kelalaian. Wa bu'dul bid'ah a'dhamu min bu'dil ma'siyah. Jauh yang disebabkan oleh kebid'ahan ini jauh ya lebih parah, di lebih jauh, lebih sangat dibandingkan yang disebabkan oleh kemaksiatan. Wa bu'dun nifaqi wa syirki a'dhamu min dzalika kulli. Dan yang paling jauhnya adalah kenifakan dan kesyirikan. Itu lebih berbahaya dan lebih parah dibandingkan yang pertama maupun yang kedua tadi. Sehingga ma'asyiral muslimin ayyul ikhwa rahimakumullah, bahwa al-'asi fi sijni syaitan, pelaku maksiat dia bagikan dalam penjara syaitan, sangat rawan akan tertimpa mara bahaya, sangat rawan akan diincar oleh serigala yang bergentayangan. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.